ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya. Sopan santun berbudi, bergaya sederhana, halus tutur bahasa, sungguh mulia. Rambut panjang terurai bagai sutera, hias bunga sekuntum tambah jelita. Bibir merah delima, merdu alun suara, penambah jiwa nan lara, rasa bahagia. Pipi pauh nilayang, alis matanya lentik, sekali matang memandang, hati tertawan. Wajahnya mempersona, tiada lagi taninya, bagai dewi menjelma jadi temanku. Datanglah wahai pujaan, datang padaku. Lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalung dirimu sayang dengan cinta nan mesra. Wajah kesayangan hamba kini ku jumpa. Pipi pauh dilayang, alis matanya lentik, sekali matang memandang, hati tertawan. Wajahnya mempersona, tiada lagi taninya, bagai dewi menjelma jadi temanku. Datanglah wahai pujaan, datang padaku. Lukisan wajah kasih di ruangan mata, kalung dirimu sayang dengan cinta nan mesra. Wajah kesayangan hamba kini ku jumpai.